Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waliyus Salihin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم إن شاء الله تعالى pada sesi yang berikutnya kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari kitabun al-ilmu, di mana kita masih pada pasal yang kedua yang menerangkan tentang sebab-sebab yang membantu untuk menuntut ilmu atau mendapatkan ilmu. Kita memasuki sebab yang ketiga di antara sebab-sebab yang membantu mendapatkan ilmu. Qala al-muallif rahimahullah salisan, yang ketiga, al-hifdhu, menghafal. Menghafal ilmu, ini salah satu sebab untuk mendapatkan ilmu. Membantu mendapatkan ilmu, menghafal. Jangankan kita para penuntut ilmu kecil-kecilan seperti ini, bahkan para ulama, satu di antaranya adalah beliau Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, qara'na kathiran wala baqayna illa ma hafidna. Kami ini banyak membaca, kata Syekh, banyak menelaah, banyak meneliti kitab-kitab, akan tetapi tidaklah ada sisanya kecuali apa yang telah kita hafalkan. Jadi yang membacanya itu banyak, tapi yang tersisa itu apa yang dihafal oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Apalagi kita yang jarang baca, jarang menghafal. Nah, maka beliau ya meletakkan satu sebab di antara mendapatkan ilmu adalah menghafal. Dan dengan hafalan ini pula, ma'asyiral muslimina rahimanallahu wa iyyakum, salah satu perbedaan antara para ulama dengan selain mereka para ulama. Salah satu perbedaannya, bukan satu-satunya, bukan, tapi salah satu. Kalau kita belajar streaming misalnya, pakai internet, live, atau rekaman pelajaran-pelajarannya para ulama, tatkala sudah masuk sesi tanya jawab, biasanya ada itu di akhir, atau bahkan sebagian para masyayikh itu membuka soal tanya jawab. Ya Syekh, apa hukum ini dan itu? Wah, hukumnya wajib misalkan. Atas orang yang demikian, demikian, demikian, demikian dan demikian. Dalilnya qala Allah taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama fi riwayati kaza wa kaza. Keluar dalilnya, muncul hujjahnya, ya kan? Atau dalam kisah ini misalkan. Nah, itu mereka para ulama banyak sekali. Dulu ada di Jogja, di Veteran. Tahun berapa ya? Syekh Ubaid itu tahun berapa Abu Firdaus ke Indonesia? 2013 ya? Apa 12? 12 ya? 12 apa 13? Ya situlah pokoknya lah. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ada di akhir-akhir dars beliau, pelajaran beliau, itu khusus untuk tanya jawab. Liqa babil maftuh. Di mana saat itu asatidz ya di suruh siapa yang ingin bertanya maka menulisnya di secari kertas, nanti dibacakan kepada syekh kemudian dijawab oleh beliau. Itu banyak sekali dalil-dalilnya. Hampir setiap kali pertanyaan ada jawaban, hampir setiap kali jawaban itu disertai dengan dalil. Minal kitabi was sunnah. Itulah para ulama. Beliau tahu gimana caranya. Apa terus kemudian kebiar itu terus nemu dalil gitu Pak, atau ngarang misalkan gini, atau dengan gimana? Dengan menghafal tentunya. Dengan menghafal. Jadi menghafal ini salah satu sebab untuk mendapatkan ilmu. Sebab yang membantu seseorang untuk mendapatkan ilmu dengan cara menghafal. Nah, seorang penuntut ilmu yang tidak mau menghafal, ya, tidak kuat hujahnya. Nah, jadi menghafal, hafalkanlah ketika menuntut ilmu, ketika belajar agama, hafalkanlah. Apalagi bagi para penuntut ilmu. Apalagi bagi para santri, ya. Ini semangat menghafal. Punya target menghafal Al-Quranul Karim. Punya target menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dengan berjalannya waktu, insya Allah dan pasti bermanfaat. Naam. Yang utama Al-Quran, Kitabullah, dihafal itu. Dari juz 1 sampai juz 30. Jangan juz 30 toh. Tapi juz 1 sampai juz 30. Nah. 30 juz ya. Enggak kebalik ya. Juz 30 bukan. Hafalkan itu. Nah, hadis-hadis juga demikian. Dimulai dari Al-Arba'in, An-Nawawiyah. Nanti naik lagi mi'atu hadis, nanti naik lagi mungkin Umdatul Ahkam, naik lagi Riyadhus Salihin, Bulughul Maram. Itu masya Allah bermanfaat. Nah, saya tekankan lagi bagi para santri. Kalau bahasa santri itu ada yang mengkritisi, saya pakai para penuntut ilmu, talibul ilmi. Namun itu, ya silakan orang mengkritisi, tidak apa-apa, sah-sah saja. Katanya bahasanya orang Hindu itu santri. Katanya, apakah dia dibangun di atas perkara yang al-amru wasi', perkaranya luas, atau memang harus jangan pakai istilah santri gitu. Tapi banyak ya penerimaan santri baru, santri garing wati baru biasanya gitu, ya kan? Ya, begitulah. Walhasil mungkin itu perkaranya luas. Nah, jadi menghafal ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum salah satu bab atau sebab yang membantu untuk mendapatkan ilmu. Kalau kita ditanyakan kadang, aduh dalilnya kayaknya saya pernah baca ini di surat ini, coba sini Qur'annya atau coba sini kitabnya misalnya. Ini diterangkan dalam hadis ini, tidak, baru tahu. Karena lemah. Jadi dengan menghafal. Fayajibu ala talibil ilmi al-hirs ala al-muzakarah wa dhaqtihi ma ta'lamuhu imma bihibdihi fi sadrih aw kitabatihi. Nah ini negosiasi. Maka wajib bagi para penuntut ilmu untuk bersemangat, ya, memurojaah, mengulang-ulang dan mengokohkannya apa-apa yang pernah dia ketahui. Ada kalanya dia dengan menghafalnya. Menghafal itu tempatnya di mana menghafal? Sini ya. Sini apa di sini? Atau dua-duanya? Di mana menghafal itu di mana? Las. Hah? Di otak ya? Di otak atau di hati? Di kepala ya? Nah. Di luar kepala tapi di dalam dada, ya kan? Ilmu itu di hati. Ilmu itu di hati. Hafalan menghafal ilmu itu di hati. Itu dalil. Ayo gue biasanya. Itu dalil. Siapa mau dalil? Ya bisa mau dalil. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang berfirman. Bal huwa ayatun fi suduril ladina utul ilm. Bal huwa, bahkan itulah ayat-ayat fi sudur, di dalam sadar, sadar itu dada. Ayat-ayat itu tersimpan di dalam dada-dada orang yang diberikan ilmu. Bukan di sini. Biasanya kan orang, dia sudah kalau ngisi taklim itu enggak pernah bawa kitab. Ilmunya sudah di luar kepala semua. Ya betul di luar kepala tapi di dalam dada. Ya, intinya mlebu bae menggero ya kan. Bal huwa ayatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu biha illa adh-dhalimun. Surat apa, Zak? Nusitu. Nasitahu. Nasitahu itu kamu lupa gitu ya. Itu surat Al-Ankabut. Ayatnya saya enggak tahu. Kalau antum punya Syamilah itu bal huwa ayatun, klik ya. Ser itu langsung. Ahli teknologi ya kan, gunakan untuk yang bermanfaat. Zen. Nah. Walhasil ma'asyiral muslimina rahimanallahu wa iyyakum, ketika seorang penuntut ilmu hendaknya dia bersemangat untuk mengulang-ulang, untuk mengokohkan apa yang dia telah ketahui, ada kalanya dengan menghafalnya di dalam dadanya. Ini disebutkan imma bihifdhihi fi sadrihi, di dalam dadanya atau di tulisannya, nulis. Nah ini hifz, ini ada dua, sehingga kalau dalam ilmu hadis itu ada dhabtul, dhabtus sadr, ada dhabtul kitab. Dhabtus sadr itu menghafal riwayat-riwayat dalam dadanya. Dan dhabtul kitab itu memelihara ilmu atau menjaga ilmu dengan cara menulis. Utama mana ini? Lebih menghafal dalam dada atau menulis? Hah? Kira-kira bain orang syariat-syariatan gitu ya. Artinya lepas gitu loh. cara kita berpikir, kayak kita bisnis ke, mainnya bisnis teh tarik apa bisnis somaya kan bebas kan terserah gitu loh. Lah sekarang misalkan ini bagusnya yang mana ya, antara dhabtul sadar atau dhabtul kitab, bagus yang mana kira-kira? Hah? Atau masing-masing punya keutamaan, masing-masing punya kekurangan, sama seperti bisnis tertarik sama bisnis somaya, masing-masing tergantung, berpanas banget. Mungkin ya teh tarik pakai es, insya Allah lebih laku. Atau mungkin dua-duanya berkepedesan dengan somai terus langsung mengumbe es. Itu kan persemangan somainya gitu, tulang es geli itu ku juga. Jadi itu kena mengenai abeh. Ini contoh seperti itu saja. Dhabtul hib, nah dhabtul sadar dan dhabtul kitab. Ya dua-duanya sama. Nah bagi orang yang dhabtul sadar kuat hafalannya, satu saat mungkin dia akan pikun, suatu saat mungkin dia akan tua, ya kan? Sehingga mungkin lupa, bisa jadi enggak? Bisa jadi. Satu sisi ini kurang dhabtus sadr, dia tidak menulis. Di sisi lain dia dhabtul kitab, masya Allah. Mungkin kelemahannya dia tidak bisa memberikan riwayat-riwayat secara langsung kalau tidak dari kitabnya. Nah, kalau dari kitabnya, wow, dia langsung seret. Kenapa? Karena dia menulis. Nah, dan ini juga terjadi di zaman sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menulis ketika belajar hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr ibn al-As, beliau tidak menulis. Bahkan beliau pernah mengatakan, sesungguhnya aku ini lebih banyak hadisnya daripada Abu Hurairah. Cuman Abu Hurairah itu nulis, saya tidak nulis, sehingga saya enggak banyak meriwayatkan hadis. Begitu. Jadi beliau menulis. Walhasil bagi seorang penuntut ilmu punya menghafal ya nulis. Fainal insana urdhatun linnisyan, karena sesungguhnya manusia itu dihadapkan dengan sifat lupanya. Artinya memungkinkan baginya untuk lupa. Nah, kelalen. Bahkan kalau dalam ilmu hadis itu ada istilah mukhtalat. Mukhtalat itu bercampur. Antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lain itu bercampur, orang genah gara-gara semakin sepuh, semakin tua, semakin kelalen, mengelalen. Orang tua orang nom lah ya, kelalen kelalen kan. Nah, intinya kelalen lah itu aja. Hadisnya itu mukhtalat. Bercampur-campur. Misalkan dia punya 1000 riwayat, dia hafal satu persatu dengan sanad-sanadnya, tapi karena dia mungkin ya tertantang dengan sifat lupa, jadi bisa tercampur-campur. Waduh, dia kelalen-kelalen. Kan di orang genah malah anunya sibuk. Nah ini. Sehingga untuk menangin ini pula ya menulis. Oh, ini demikian, hadisnya demikian. Karena sebagian riwayat itu kadang tidak diterima meskipun dulu dia sebagai seorang imam. Ternyata disebutkan dalam sejarah, orang ini ketika meriwayatkan dengan hafalannya di usia ini, itu sudah banyak yang tercampur riwayat-riwayatnya sehingga tidak diterima. Tapi kalau dia meriwayatkan hadis itu dari kitabnya, diterima. Kitabnya itu bagus. Penulisannya itu rapi. Faedah-faedahnya itu lengkap. Misalnya seperti Al-Imam Ibnu Lahiyah, Abdullah Ibnu Lahiyah. Diketahui beliau ini jika meriwayatkan hadis itu dari hafalannya dilemahkan oleh para ulama. Tapi kalau dengan kitabnya disahihkan oleh para ulama. Lah ternyata kitab-kitabnya ini dibakar oleh orang-orang yang iri dengki sehingga hadis-hadis Abdullah bin Abi Lahiyah itu tidak diterima lagi. Orang ini tuh hafalannya tuh lemah. Jadi kalau dia memberitakan hadis, menyampaikan ilmu melalui hafalannya, itu tidak diterima. Tapi kalau dari kitabnya, nah, kita terima. Mi'ah bimi'ah. Mi'ah fil mi'ah. Begitu. Fa'idha lam yahris alal muraja'ah wa takarrara ma ta'lamuhu fa'inna dhalika yudhi'u minhu wa yansah. Jika dia tidak semangat untuk memuraja'ah, mengulang-ulangi apa yang telah ia ketahui, maka sesungguhnya hal itu bisa menelantarkan ilmunya dan bisa pula melupakan dia. Lupa, kelalen. Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu, qayd suyudaka bil hibalil watiqah. Famin al-hamaqati an tusid ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqah. Ilmu itu seperti hewan buruan. Sementara menulis ilmu itu adalah mengikatnya, pengikatnya, pengikat dari hewan buruan itu. Maka ikatlah hewan buruan itu dengan tali yang kencang, dengan tali yang kuat. Sungguh termasuk perkara yang bodoh ketika kamu sudah mendapatkan ghazalah. Ghazalah ini sejenis rusa kijang. Nah, kamu mendapatkan buruan kijang, terus kemudian kamu tinggalkan seperti itu di tengah-tengah manusia, sehingga kijang itu pun lari kembali. Sudah kamu dapat, kamu tidak ikat kijangnya itu, terus kamu tinggalkan. Ya melayu maning, bubar maning. Ya buru maning ya, artinya belajar maning. Nah, ini kiasan bahwa menulis ilmu merupakan perkara yang penting. Nah, karena manusia tadi dihadapkan dengan perkara yang bisa saja lupa. Wa min at-turuqi allati tu'inu 'ala hifdzil 'ilmi wa dhabtihi an yahtadiya al-insanu bi 'ilmihi. Dan di antara cara-cara yang bisa membantu untuk menjaga ilmu, menghafal ilmu dan mengokohkannya adalah seorang itu mengamalkan, mengambil petunjuk dengan ilmunya. Artinya beramal dengan ilmunya, ilmu itu diamalkan. Jika dia sudah hafal 10 juz, amalkan sudah. Nah, amalkan itu di murojaah. Yuk kita ambil tasmi', teman-teman tasmi'. Antum setor sama saya setengah juz. Saya setor sama antum setengah juz. Sehari dua kali misalkan. Nah, satu juz sudah sehari. 10 hari, nah 10 juz termurojaah semua. 30 juz berarti setiap bulan itu bisa apa? Katam gitu. Masya Allah. Tapi abot ya. Istiqomah gue sih ngabot banget. Setengah juz baik sedina bisa rutin. Buh, hebat gitu. Masya Allah. Setengah juz. Setengah juz itu 5 lembar. 5 lembar berarti 10 halaman. Cirolu, Patma. Nah gue setengah juz. Di Quran cetakan Arab Saudi, Madinah itu. Kalau satu juznya itu 10 lembar. Nah, bisa setengah juz setiap hari, masya Allah. Nah, kamu sudah punya hafalan 10 juz, amalkan sudah. Atau mungkin kamu bisa sholat malam sendiri misalkan, gak apa-apa. Kamu gunakan untuk sholat malam. Atau sebentar lagi Ramadan, wah semangat. Baca saja sudah. Sengkleh ya, sengkleh. Berdoa. Tapi ngerti ke sholat kayak gerb, gak apa-apa. Rebat mimpun. Kawanannya remason gak ada. Hot cream. Kenapa gitu? Oh, yang gerbnya mami gitu. Semangat banget. Gelentokan pagi kayaknya. 10 terakhir. Apalagi malam 27 Ramadan. Wah, Bodoh-bodoh wakai, pokoknya terus hajar terus. Aduh. Baik, artinya diamalkan ilmu itu. Nah, adapun itu tadi, itu teknis namanya. Apakah antum mau pakai, silakan, dan lebih baik jangan. Tetap muro'atul makmum. Kalau makmumnya wis persiapan yang nganggune balsam ya aco, mau balsam ya wis. Berarti engko ya kuat-kuatan dari ndak fokus lagi ke salat. Qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk, orang-orang yang mengambil petunjuk ilmu, Allah akan tambahkan lagi kepada mereka dan Allah akan berikan ketakwaannya. Wa qala wa yazidullahu alladhina tadaw huda, dan Allah akan menambahkan kepada orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang menjadikan petunjuk sebuah hidayah hudan. Dalam surat Maryam ayat yang ke-76, kalau tadi surat Muhammad ayat yang ke-17. Fakullama amilal insanu bi'ilmihi zadahu Allahu hifdzan wa fahma. Maka setiap kali manusia itu beramal dengan ilmunya, Allah akan menambahkan hafalan dan pemahamannya. Li'umumi qawlihi, berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, zadahum huda. Nah, beda kualitasnya orang kalau sering murojaah dengan orang yang babar sama sekali tidak pernah. Ini beda kualitasnya. Akan kekokohan ilmunya. Ini yang ketiga daripada sebab-sebab yang membantu untuk menuntut ilmu. Rabian, yang keempat ini apa maksudnya? Irbal. Yang keempat di sini maksudnya yang keempat apa nih, Bang? Apa pembagian somai yang keempat apa ini? Apa-apa ini? Maksudnya keempat ini gimana? Yambul. Tahu kan? Tahu kan? Nalau. Nah, barakatika. Hah? Kamal. Masya Allah. Antum ditunjuk sama Pak Selamat. Antum berarti. Itu nyong sih nunjuk ya. Wong tua wong sih nunjuk. Nyong. Jadi enggak sing nunjuk wong tua wis dipritumpang sekali ki. Berarti wis di ora bakal salah ki wis. Yang keempat mal, gimana mal? Iya, sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu. Bener enggak dipikirin wong tua wis segena sip lah pokoknya iya. Artinya keputusan penunjukan yang matang. Gitu. Sebab-sebab yang membantu untuk mendapatkan ilmu. Yang keempat. Kalau tadi yang ketiga apa? Menghafal. Nah, sih sing kepapat. Sing pertama apa? Yang kedua? Yang kedua apa? Yang tuh yang kayak gimana lagi? Masya Allah. Yang ketiga menghafal dan yang keempat ini. Mulazamatul ulama. Bermulazamah bersama ulama. Artinya dia belajar kepada ulama. Dia akan mendapatkan ilmu. Bagaimana penjelasannya? Ini dia. Yajibu ala talibil ilmi an yasta'ina billahi azza wa jalla thumma bi ahlil ilm. Wajib bagi para penuntut ilmu untuk meminta tolong, meminta, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada para ulama. wa yasta'inu bima katabu fi kutubihim. Menggunakan dengan apa-apa yang mereka tulis dalam kitab-kitabnya. Para ulama menulis kitab-kitab, nah kita gunakan. Li'anna al-iqtisara 'ala mujarradil qira'ah wal mutala'ah yahtaju ila waqtin tawil. Karena mencukupkan hanya sebatas membaca dan menelaah itu membutuhkan kepada waktu yang panjang. Membutuhkan waktu yang panjang. Baca saja, menelaah saja tanpa bimbingan para ulama itu membutuhkan waktu yang panjang. Bi khilafi man jalasa ila alimin yubayyinu lahu wa yashrahu lahu wa yunir wa yunira lahu at-tariq. Beda halnya dengan orang yang duduk di hadapan seorang alim yang ia menjelaskannya, menerangkannya dan memberikan cahaya kepadanya. Cara bagaimana? Dan ini benar ma'asyiral muslimina rahimanallahu wa iyyakum. Ya, ini benar. Kita ambil saja misalkan satu pembahasan masalah haji dan umroh. Kitab-kitab kan sangat banyak itu yang membahas tentang masalah haji dan umroh. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau kitab-kitab yang lain, kitab fikih, haji dan umroh. Ketika kamu membaca dengan orang yang belajar diajari oleh seorang ulama, itu beda. Kalau diajari dengan oleh salah seorang ulama, mungkin akan ditartib secara urutan. Nih, yang pertama, sebelum kamu tahu tata cara umroh, tentang makna umroh itu apa, diterangkan maknanya. Yang kedua mungkin hukum umroh. Yang ketiga mungkin keutamaan-keutamaan umroh. Dan yang keempat mungkin baru tata cara umroh atau haji. Kalau baca itu, waduh, kadang di mana dia mendapatkan makna umroh? Saya kok enggak disebutkan dalam kitab-kitab, enggak ada ya makna umroh itu apa? Adanya ternyata di kamus. Umroh itu maksudnya apa? Ternyata beliau sudah merangkum. Nah, inilah yang dimaksud oleh Syekh rahimahullah. Sebatas seorang itu hanya membaca dan menelaah saja, itu membutuhkan waktu yang panjang. Tapi belajar di hadapan ulama, kita bisa selesai satu daurah, dua daurah. Hukum waris misalkan itu, faraid. Sing akeh duwite iki. Kan dhewe tunggu engko duwite. Sekian. Dengan orang macet tok mungkin bingung iki. Sepertiga, seperlima. Oke, setengah oke anak iki wis urip kepri wis pira. Dengan orang yang sebatas apa? Belajar di hadapan ulama diterangkan. Ini yang berhak mendapatkan warisan. Ini dulu hartanya ketika si mayit itu meninggal dunia, maka ini dulu yang diurus. Nah, ringkas. Paling berapa pertemuan itu faraid kemarin? Hah? 5 ya? Masyaallah. 5 itu dikobian, karo jenazah, karo sholat, karo, ya kan? Faraid itu orang ngasih lah. Ya kan? Nah, paling berapa pertemuan itu? Sudah. Wah, insyaallah paham. Paham insyaallah. Nah, dan ilmu faraid, ilmu waris itu kalau enggak dipraktekkan itu biasanya lupa lagi gitu. Nah, lupa lagi, kelalaian maning, berarti belajar maning. Dan itu juga dirasakan oleh ya sejumlah para penuntut ilmu, dirasakan. Jadi harus dimurojaah lagi. Yang dapat siapa, apa itu asoba, apa itu taksibah, seterusnya. Wa ana la aqulu innahu la yudrakul ilm illa bitalaqi minal masyayikh. Dan saya tidak mengatakan tidak bisa didapat ilmu kecuali dengan cara talaqi, berhadap-hadapan dengan guru, dengan syekh. Saya enggak mengatakan ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih ini. Faqad yudrakul insanu bil qiraati wal mutalaah. Tetap seorang tetap terkadang atau bahkan tetap mendapatkan ilmu hanya dengan membaca atau menelaah, tetap mendapatkan ilmu. Lakin al-ghalib annahu idza ma akabba ikbaban tamman lailan wa naharan wa razaqal fahma fa innahu qad yukhti'u katsiran. Akan tetapi kebanyakannya apabila dia terus menekuni dengan penekunan yang sempurna siang dan malam, kemudian ia diberikan rizki pemahaman, sesungguhnya biasanya kondisi seperti ini dia banyak salahnya. Baca tok, menelaah tok, itu kata Syekh kebanyakannya banyak salahnya. Nah, tanpa guru, tanpa mulazamah kepada ulama, bahasanya kita apa? Otodidak gitu ya. Tadi bahasa saja otodidak. Walihada yuqalu, oleh karena itu dikatakan, man kana daliluhu kitabahu fa khata'uhu aktsar min shawabih. Barang siapa yang dalilnya adalah kitabnya, maka kesalahannya itu lebih banyak ketimbang benarnya. Walakin hadza laysa 'ala al-itlaqi fil haqiqah, akan tetapi ini bukan secara mutlak sejatinya. Pada hakikatnya ini enggak secara mutlak, omongan seperti ini enggak secara mutlak, kata Syekh. Tapi ini menyebar. Dan ini sudah terjadi di lapangan. Kalau orang hanya membaca dan menelaah saja, biasanya memang salahnya lebih banyak ketimbang orang yang belajar langsung kepada Syekh, seorang ulama. Belajar tajwid saja itu, ya. Mungkin membaca bisa kita. Tapi ketika belajar dengan guru, malat-malatnya di iya. Dulu saya rasakan sendiri, ya belajar sih di sini, belajar di Ma'at. Alhamdulillah ada yang mengajari. Ya sesuai dengan kemampuan dan kadar, daripada orang belajar sama sekali, ya kan? Ya mending belajar. Ujar gue pinter banget nyong kan, ujare gitu loh maksudnya. Tokan ngono dene wah si salake kurang muncul, kurang tarak bengek. Terus yang besok antum kalau setoran itu bawa buku sama pulpen. Jadi kita baca ya, gurunya itu nyerti keliru-keliru nih. Jarku lah ditegur-tegur berarti ya bener kabeh mbok ya. Dari pertama sampai akhir menesel Al-Fatihah. Setelah selesai surat Fatihah disodorkan ini bukunya. Coba ulang ini. Oh, dibahas gelem sedina gue. La ilaha illallah. Benar maksudnya. Tapi kata Syekh ini bukan secara mutlak. Kenapa? Karena memang kapasitas orang itu berbeda-beda. Ada orang yang kapasitasnya memang masya Allah seperti ulama, super jenius, sehingga dengan membaca dan menelaah dia bisa menyimpulkan, masya Allah hebat, malah semakin pinter. Tapi dia udah punya ilmu dasar, punya guru, dia baca. Nah, ada juga kapasitas orang yang berbaca kadang ora paham-paham. Iya, mata diundang. Dibalik-balik bareng ya diulangi masing ora paham. Tapi ketika sama guru rong menit tok wis paham. Oh, iku maksudnya iku tok. Sebule kuwi bai'ul 'inah. Ya, jual beli riba itu seperti ini to maksudnya. Kamu tok maca bolak-balik bolak, ora kudu bolak-balik lo bolak maning. Ora paham-paham ketika diterangkan, seret. Oh, kayak gue tuh, ternyata ada tiga pihak. Oke, mengenai gimana? Oh, ya wis paham gue. Ternyata bener gitu loh. Ada kapasitas orang seperti itu dalam bab ilmu. Walakinna tariqatal musla an yatalaqal ilma 'ala al masyayikh, akan tetapi cara yang paling utama, cara yang paling afdol ya, ketika seorang menimba ilmu itu memang di hadapan para masyayikh. wa ana ansahu talibal ilmi aidan alla yatalaqqaf min kulli syai min kulli syaikhin fi fannin wahidin. Dan saya nasihatkan kepada penuntut ilmu juga untuk jangan berpindah dari setiap guru pada pada satu pelajaran. Misal contohnya an yata'allamal fiqh min aktsar min syaikh. Seorang penuntut ilmu itu belajar fikih lebih dari satu guru. Misalnya belajar fikih sama ustaz ini, sama ustaz itu, sama ustaz ini itu, misalnya. Artinya banyak dia belajar kepada lebih dari satu guru, misalnya. لأن العلماء يختلفون في طريقة استدلالهم من الكتاب والسنة. Karena para ulama itu berbeda-beda cara untuk mengambil dalilnya dari Alkitab was Sunnah itu berbeda-beda. Nah, dari bab umroh saja mungkin beda-beda. Oh, saya belajar sama Ustaz Fulan itu hukumnya sunnah. Sunnah mu'akkadah kok. Tapi saya belajar juga sama Ustaz itu wajib. Wah, ini. Mereka tuh berbeda-beda dalam mengambil kesimpulannya. Caranya itu berbeda-beda. Sesuai ilmu yang mereka pelajari. Wa yakhtalifuna fi ara'ihim aydhan, dan mereka juga berbeda-beda dalam pendapatnya juga. Fa anta taj'alu laka 'aliman tatalaqa 'ilmahu fil fiqhi aw al balaghati wa hakadha. Maka jadikanlah kamu ya satu orang alim, satu orang ulama yang kamu belajar ilmu kepadanya dalam ilmu fikih, dalam ilmu balaghah. Balaghah itu sastra. Sastra bahasa Arab. Ai tatalaqal ilma fi fannin wahidin min syaikhin wahid. Yaitu kamu belajar ilmu pada satu bidang pelajaran dari seorang guru. Nah, ini juga laisa ala itlaqihi. Bukan secara mutlak, karena memang kita kembali lagi kapasitas orang itu berbeda-beda. Ada seorang ini, tapi ini sedang membicarakan penuntut ilmu, seorang talibul ilm. Nah, wa idza kana syaikhu 'indahu akthar min fannin fataltazim ma'ah. Dan jika ada seorang syaikh yang memiliki lebih dari satu cabang pelajaran, maka ilzamlah. Artinya bersamalah kamu bersama dia. Li'annaka idza talaqaita 'ilma al-fiqhi mathalan min hadza wa hadza wa ikhtalafu fi ra'yihim fa madza yakunu mawqifuk wa anta talib. Karena apabila kamu belajar fikih misalkan dari sini dari sana, ya, terus kemudian mereka berbeda-beda dalam pendapatnya, lalu bagaimana kamu menyikapinya sementara kamu ini masih seorang penuntut ilmu? Bingung. Yakunu mawqifuka al-hayrati wasyak. Kamu akan bingung dan ragu. Sing bener sing ndi sih ya ustazah ya? Sing ki ngomongnya wajib, berarti nggak orang melaksanakan dosa. Sing ki ngomongnya sunnah, berarti nggak melakukan, ya alhamdulillah. Sing ndi sing bener ya? Kamu masih penuntut ilmu. Itu baru satu contoh loh. Nah, belum contoh-contoh yang lain. Maka ini jadikanlah sebagai pengalaman. Jadikan sebagai apa? Pengalaman. Pelajari dulu bab ini kepada seorang guru, syekh. Iltazim bih. Lakin iltizamak bi'alimin fi fannin mu'ayyan fahadha yu'addi ila rahatika. Akan tetapi kamu beriltizam dengan satu alim di satu cabang ilmu tertentu, ini akan mengantarkan dirimu untuk bersifat lega, plong. Yang saya pelajari dulu seperti ini dan seperti ini. Ini dalilnya, ini hujahnya. Selesai. Kamu berbeda seperti itu, ya silakan. Atau mungkin kita diskusi, apa hujahnya yang kamu punya? Ayo kita diskusi. Alkitab buat sunnah. Mana kamu punya Alkitab? Oh ya ini dia. Punya sunnah. Punya ya. punya akwal ulama, oh ya punya ini, wah gabungkan. Faedah masya Allah, lega sudah, tenang, ya kan? Enggak bingung lagi. Oh ternyata dia mengamalkan seperti itu tuh demikian demikian demikian dalilnya. Tapi yang roji sepertinya seperti ini. Ya sudah. Ini sebentar lagi mau ada apa? Ru'yatul hilal, ya kan? Ramadan itu biasanya apakah satu matlak itu untuk seluruh negara atau masing-masing daerah memiliki matlak sendiri-sendiri. Ini biasanya pembahasan tiap tahun, ya kan? Tiap tahun ada ini. Artinya ketika Saudi terlihat hilal, apakah semuanya itu puasa atau berbuka atau enggak? Oh enggak, Indonesia belum. Belum diumumkan oleh mengumumkan siapa, presiden apa apa? Ya, wakil lah ya, pokoknya ada badannya lah, ada lembaganya. Seperti itu. Taib, alhamdulillah kita selesai ya dari pasal yang kedua. Insyaallah taala kita akan memasuki pasal yang ketiga pada pertemuan mendatang biidznillahi azza wajal. Atau bab yang ketiga, cara-cara mendapatkan ilmu atau metode-metode untuk mendapatkan ilmu. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu hafidhukumullah.